Mitra bisnis, pemerintah berniat memberi bantuan pinjaman kepada IMF sebesar 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 9,5 triliun rupiah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sebagai negara yang punya kemampuan, Indonesia patut memberikan perhatian kepada perekonomian dunia yang mengalami persoalan. Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga Mei lalu total hutang pemerintah Indonesia mencapai hampir 2.000 triliun rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom CSIS, Pandhe Raja Silalahi. Pak Pandhe, apa komentar Anda mengenai rencana pemerintah ini? Iya, kalau saya pikir itu satu proses yang normal ya, bahwa kita juga pernah memperoleh bantuan melalui IMF kan. Sekarang ekonomi Indonesia boleh dikatakan lebih baik bila dibandingkan keadaannya ya, dari negara-negara yang sedang dilanda krisis. Satu hal yang perlu diingat, bahwa kalau negara-negara tersebut terhindar dari krisis, maka benefit yang kita terima akan jauh lebih besar daripada bantuan yang akan kita berikan. Dan juga sebaliknya, seandainya negara itu krisis, maka beban yang akan kita terima akan besar tanpa bantuan itu. Jadi sebenarnya dalam hubungan ini tidak ada yang terlalu perlu kita khawatirkan kan, bahwa bahkan sekarang kita menciptakan suatu image bahwa ekonomi kita lebih kuat lah keadaannya. Kan sekarang mereka membutuhkan. Kita mau menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar hati yang kita tidak menginginkan terjadi krisis kan itu. Jadi ada yang ekonomi negara yang maju sekalipun yang mengalami krisis sesuai dengan kemampuan kita, kita berikan bantuan dan itu hanya berupa kredit ya. Jadi kalau ada yang tidak setuju, saya pikir normal-normal saja. Tapi coba kita lihat yang dulu kita banyak menerima walaupun banyak yang hilang ya. Tapi sekarang kita sudah berada pada posisi yang memberi. Tangan kita sudah di atas. Lalu bagaimana Bapak menilai pendapat yang mengatakan, kenapa dana 1 miliar dolar Amerika itu tidak dibelikan ke surat utang negara dalam negeri yang jelas manfaatnya dan lebih dirasakan oleh kita? Masalah pilihan, kan? Masalah apa yang dibutuhkan di sana kan juga berbeda kan itu. Jadi Anda membutuhkan, misalkan Anda perlu bantuan, membutuhkan bentuk yang mana kan. Tetapi dari segi Indonesia yang paling penting adalah bahwa memberikan itu tidak menjadikan ekonomi Indonesia tambah buruk ya, tambah buruk dalam arti. Tetapi ini posisi bahwa kita sharing pengalaman dan harap diingat bahwa ini merupakan siklus yang terjadi. Kadang-kadang Anda di bawah, kadang-kadang di atas. Sekarang kita sudah di atas. Dalam arti ini ya, pengelolaan ekonomi, apa salahnya sih? Dan jumlah itu sebenarnya tidak terlalu besar bagi kebutuhan seluruhnya. Tapi jangan lupa bahwa kalau negara itu krisis, terus kita akan kena sebagian terbesar sumber investasi kita dari sana. Sebagian terbesar ekspor dan impor kita dari sana. Jadi jangan, kalau saya melihat, ya mari kita lihat secara proporsional bahwa ada yang tidak setuju. Itu ada saya pikir perbedaan sudut pandang. Dan itu wajar. Demikian ekonom CSIS Pandhe Raja Silalahi. Saya Wendy Lim.